الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم صراط خير المهدين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ولقد أرسلنا لن teman-teman ngutus ingsun to nugasno ingsun Nuhan ing Nabi Nuh ila kaumihi maring kaume Nabi Nuh wa umruhu ta umure Nabi Nuh ketika diutus niku arbauna iku 40 apa ne sanatan apane taune au aksaru to ya fala bisa mongko manggon sapa Nabi Nuh fihim ing dalam kaumihi manggon alfasanatin ing 1000 taun ila khamsina kecuali 50 apane aman taune di beliau ngiyai dakwah dadi Nabi Nuh pinten 950 taun. Nah, umure niku sekitar 1500. Dadi niku umur dakwahe pinten? 950. Niku mau duwe umat 80. Sampean kiai RTW di umat 100. Mumpun maju niku napa? Mumpun maju. Fala bisa fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Dadi umat Nabi Nuh namung pinten? 80. 80 orang masa dakwah 950 tahun. Zaman ngiyai sak RT mun pinten sani? 100 wong ya. Pun hebat. Yatuhum aja-aja sapa Nabi Nuh hum ing kaum mahu. Hum ing kaum ila tauhidillah maring nauhidna ning Allah. Fakadzabuhu mongko ngorono sapa kaum ing Nabi Nuh. Fakhudamu pengalabu ing kaum apa atufanu angin tofan. Mane al-ma'u tiksi banyu al-kasiru kang akeh. Tofa kang liputi. Tofa maknane mubeng kang liputi apa ma'ul kasir bihim ing kaum. Wa ala hum lan nduhuri apa banyu hum ing kaum Nabi Nuh. Jadi nduhuri airnya itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang masyarakat. Akhirnya tenggelam kabeh. Faguriku mongko ditenggelam noto, faguriku mongko tenggelam sopo kau. Wahum halete kaum kudalimu naiku, kudalim kabeh. Manane musyriku na tegesi ngelakoni syirik kabeh. Fa'anjain aku mongko nyelapan to ingsun ku ing Nabi Nuh, ayin ukan tisi ing Nuh, wa ashab safinati lan piro-piro wong sing numpak perahu. Ayin ladina tisi wong ake kanu kang ono sopo ladina ma'u sertanin Nuh fiha ing dalam safina. Ailah di nanti sewong akeh kanu kang ono sopo wong akeh mahu serta nenuh dia ing dalam safina. Lan wong sing numpak perahu bersama Nabi Nuh yo tak selamat. Wajah analan gawe ingsun ha ing ikilah wakiah nih ingkilah kisoh safina ayatan ing ayat cerita perahu Nabi Nuh tak gawe ayatan ing ayat ibrotan tegese dadi teladan lil alamina kese wong sak dunyo. Eliman kese wong badhaung kang sause periode Nuh lan waqaumi minanasi sing manusa. In aso nalikane utawa umpama durakani sapa kaum rusulahum ing pira-pira rusule kaum. Wa asalan urip sapa Nuh Nabi Nuh badha tufani sause kejadian prahara tufan sitina ing swida apane sanatan au aksara tole akeh. Hatta kasura singgo akeh sapa anas manusa. Tetos teng kitab-kitab sing kula waos jenengan kula sedanten ini jenenge Zuriyai Nabi Nuh. Terus kita ini punya dua bapak. Satu kita disebut Bani Adam, itu disebut apa? Bani Adam. Dua kita disebut Zuriyataman Hamalna apa? Manu. Karena sause Nabi Adam kan wonten Nabi Ses, Nabi Idris. Tapi ini nabi-nabi yang tidak rasul. Mane ora rasul sing rasul kados Nabi Nuh mboten. Dadi ngeten nggih. Nabi Adam niku nggih nak zaman kula jenengan cilik ya diitung nabi mbek rasul. Idris, Sis. Tapi sing kita ngerti secara syariat awalu rasulin ba'atsahu Allah ilal ardi niku nabi sinten? Nuh, nabi sinten? Makanya ketika angin topan niku entek sedanten manusa. Kantun tiang 80 sing nderek praune nabi sinten? Berarti setiap generasi sekarang niku otomatis turunan Nabi sinten no. Makanya kita diistilahkan dzurriyataman hamalna ma'anu. Kita-kita ini dzurriyahnya orang sing diangkut bersama prawane Nabi sinten. Terus teng surat Yasin diulang lagi wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyatahum fil fulkil mashhun. Termasuk ayat adalah kita-kita ini diselamatkan ketika kita diselamatkan fil fulki yang dalam perahu al-mashun sing dikebak. Faham ya? Terus kemudian ketika orang-orang baik istilahnya pangeran ya, mereka itu kula ikal ladina an amawahu alihim minan nabiyina satu si wasidikina satu si terus diantara sing dihitung pangeran. Niku kita-kita ini kalau orang baik niku min dzurriyyati Nuh napa min dzurriyyati Nuh tetes niki pelajaran nggih kula jenengan nggih tetes nak pengin dadi wong apik niku dzurriyyah iku jelas ndek bapak di umume wong normal iku ndek bapak ya bapak umume ya duwe mbah mbah ya duwe napa duyut. Sampai uang itu dua ibu tapi gak dua bapak. Jadi ibu esitok, bapak itu pirang-pirang. Itu bingung no naib, ya bingung no nafuh kiai. Kalau nganti saat ini itu gak bosen-bosennya ditakok itian. Wis ramelok ngerasa no, kakian mikir hukum. Niki kalau eling no. Terus ngeten kita dalam madhab Syafi'i, madhab-madhab. Nah ono wong hamil di luar nikah. Niku normale kan wong hamil ku ora oleh nikah. Perkarane beton wah janin. Sehingga idae tiyang hamil iku nak nglahirno. Niku maknane iku hamil sing lewat nikahin sahihin, lewat nikah sing napa? Sah. Tapi nak hamil dari nikah tidak sah. Niku rata-rata kiai ya dadi kawekno, nak ana sing gelem ngawin nggih dikawekno. Mergo nak di luar nikah mboten enten napa? Idae. Paham ya, buat nenten nopo ida, mergo ida itu disyariatkan untuk nikah sing nopo sohi. Niki penting kula aturaken karena kalau tidak dinikah nanti malah repot. Misalnya ada orang kecelakaan hamil di luar nikah, cowoknya tanggung jawab, terus dia ingin menikahi, harus kita nikahkan karena dengan demikian kumpul kebunnya berah. Cuma nanti kalau anaknya itu putri tetap enggak bisa dinikahkan oleh bapaknya karena ini bapak selingkuhan, bukan bapak sing untuk SK syariat. Jadi kok nak anake putri balek kok rabi sing rabekno hakim, mboten bapak yang menyelingkuhi karena ini bapak ilegal. Tapi nak anak kedua kok wedok kaya niku wis oleh dinikahno bapake mergo anak sah. Paham nggih? Niku cara madzhab Syafi'i dan kita ikut itu. Sak Indonesia, mes sak dunia ini anut madzhab. Terus wonten tiyang sing muni ikhtiyat, ya kadang ikhtiyat itu mari goblok. Ikhtiyat itu aja nikahno, Gus. Ben lahir sik kok lagi dinikahno. Iya nak terus ra zina meneh, nak zina meneh. Kita ini tidak pernah tahu kelakuane wong ngono-ngono iku kan ra tau. Terus pokoknya nak kepen nikah ya. Ya dinikahno. Imam Sa'roni dalam kitab Mizan Kubro itu beliau menceritakan pernah kejadian itu menimpa zaman Nabi. Orang ya kecelakaan seperti itu, pokoknya orang nakal kecelakaan seperti itu. Terus Nabi dapat kabar bahwa dua orang itu sudah menikah. Ya dua orang itu sudah menikah. Terus Nabi komentar iftah qad kharaja min sifahin ila nikahin. Kalau balik ini balik, kot khoroja min sifahin ila nikahin. Baguslah kedua orang itu sudah keluar dari tradisi zina. Sekarang punya tradisi nikah. Ibu songkong guncak no ngalor ngidul kelon atas nama zina, sifah. Saiki wis kelon atas nama nikah. Itu menunjukkan bahwa nikahnya orang yang nakal atau hamil di luar nikah sohi itu sah dan tidak menunggu iddah wa'ul hamli. Karena iddah wa'ul hamli itu untuk nikah yang jadi itu juga jumbuh, maksudnya juga salah paham. Jadi kalau nikah sohi itu ada iddahnya wa'ulatul ahmali ajaluhunna ayyadu'na napa hamlahun. Tapi kalau nikah apa hamil di luar nikah. Kadang-kadang wong yo pertanyaan. Wong-wong usile nek urusan sitok. Kono sitok kok. Iku Gus sing sah iku sing kudu sing menghamili apa wong liya yo. Saya ono sitok. Lha iku anak mlebu karo takok kok tenanan. Yo pokoke anak kawin yo sah sing ngawini ku cek sing. Cuma wong anak iki tetep ora dadi nasab. Nggih. Dikawini sing zina cek wong liya iku. Mboten dadi napa? Cuma kayak nak iso husnudon, yo husnudon. Nak kena dipaksa husnudon. Misalnya ini, ono gosip saya kiu hamil, gosip dok tapi bareng dikawini ruhin, lahirnya berpitung bulan. Kan ono kemungkinan aneh ruhin. Bibi akalul hamli kiu pinter 6. Berarti jek kena di husnudon ini, jek kena. Tapi nak berarti kawini ruhin kok tolong bulan lahir. Mbok maksa husnudon. Kan ya dadine goblok kan. Iku sowe bayi ajaib. Mergo bapake yo ajaib sehingga ora iso. Husnudzon yo buta akal mosok. Dadi husnudzon ngono batese. Nak lahir ba'da sittati asyhurin ba'da nikah iku ana kemungkinan apa? Nasa bisa diinti sapno ning pokoknya ini yang nekah, bapak-bapaknya sopoh pokoknya ini kena di husnudzon tapi nak apalah min sitati asyurin lebih sedikit dari minten 6 bulan ya kena di husnudzon nah, tapi ada yang takok, nak nyakang Gus 5 wulan 4 likur dino takok kok ya nak yang mepet-mepet ngono ya nak ijak iso husnudzon ya milah husnudzon ora bayar wae. Lalu dah zina itu kotak dihukum tuh. Dihukum. Wah, bangsa mutasyabihat itu. Mereka agama itu dua adat tebak-tebakan. Jadi aku pangeran itu panjang kepingin manusia itu cerdas. Jadi uang itu kabe itu diparingin apa? Tebak-tebakan. Ya, tebak-tebakan itu. Ya, raiso tebak-tebak. Sama yang tak beda isi. Uang sholat kata anceka itu sah tuh. Eh, maksudnya sholat kata anceka. Sah tuh. Mesti muni rasa Mustafa yang senangannya muni rasa. Aku senang kelakuan ini Mustafa. Nangulkan mesti muni sama. Wong sholat kado anceka. Seng orang rawang loh, seng jin lah macam kado anceka. Wong bal-balan itu. Terus gak salah terus. Enggak salah apa? Rupen dengaran kok dari orang Islam. Jadi misalnya begini. Nah cara Ahmad bin Hambal orang sholat itu ya kudu nutupi aurat. Aurat itu pokoknya sarungan biasa celananan. Tapi cara beliau itu sing jenenge aurat tenan, aurat-aurat tenan. Iku ya mau wong katokan cekak iku nutupi aurat wong lanang apa maksude yen kok coba nang wedok seneng bayang nang wedok. Karena kadhi nabi nak ngendikan iku ya nyakang. Aurat iku antarane udel ambek dengkul. Iku waktu gale ana basa ngeten. Iki giwangan nggih ke terminal. Sing diarani apa sing jembatan yang terkenal iku tempel ya, sing darani tempel, iku antarane Jogja mbek Muntilan. Iku Jogja mbek Muntilan ku tempel kabeh apa mu pas tempel? Lho rek semangat langsung. Lah Nabi ngendikan aurat iku antarane udel ambek dengkul. Oleh ngendi ngendikan bena, bena ku antarane ora kok udel sampai dengkul, nah ngono gampang. Nah, umpama Nabi ngendikane udel sampai dengkul ya sepakat kabeh. Maksudnya antarane udel mbek dengkul. Lah terus ana sing madhab mikir maknane iku yo sawatan. Tapi emang Syafi'i ikhtiyat sanggep bae udel sampai dengkul. Lah ning madhab Syafi'i berdebat meneh, lah nek pas dengkule. Dengkul ya misalnya sholat kan seprapat dengkule separuh mlebu separuh metu. Pas dengkule itu termasuk lha wong nganggur nganti ya ono wae sing takok ngono. Paham ya? Lha itu mazhab itu memang agama itu punya tradisi tebak-tebakan. Akhirnya kita sebagai wong sing ikhtiyat, aku nak sholat ya sarungan kayak umumnya wong. Tapi kowe darani pupu iku mesti aurat. Nek kowe darani pupu mesti aurat, nek ana kiai roan, santri roan katokan koyo bal-balan kowe darani fasik mergo buka aurat. Padahal Nabi nate ambek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tadallau alal biri lungguh ning gone napa? Sumur wa kasyafa an fasidehi. Nabi pupune ketok sithik. Umpama pupu iku aurat mestine ra oleh. Gitu. Lha iku wis perdebatan antar ulama kira sampe melok-melok. Paham gitu? Ya, semua rasa melok-melok. Mulanya orang tidak paham, itu kadang lebih api. Mereka jadi ini tidak melok-melok. Baru kaya tidak paham, itu terus orang melok-melok. Mulanya kalau ini bolak-balik yang ngerti tiang gus, tiang-tiang desa, rokoknya sukun kretek, gudang garam kretek. Ini roto-roto ini kena sarongnya, terus dilemok sidik, ketok pupune liwat bolongannya rokok. Itu sholatnya sah tau rasa. Ya tak jawab. Nak wong desa sing ora tau untuk salam templek, ora tau ana sing nyucuk sah. Mergo dekne ora tau diuntungno Islam. Tapi nak kiai rasa sering untuk salam templek kok sarunge bolong. Dadi Islam sing ora tau diuntungno sanggep ae muni napa? Wong bolong kok napa? Kena rokok napa? Kretek napa? Tapi aku darani sah ora kok terus salate ditampa iku rusane pangeran gak wilayah. Mulane Fathul Muin ngendikan jika ada talfak fil madhab, mencampur adukkan madhab. Misalnya orang dalam aurat ngikuti Ahmad bin Hambal, masalah Fatihah ikut Imam Syafi'i. Itu jadi perdebatan ulama karena tadi keyakinanku ana wong salat katok ancekak langsung gak sah. Kula nu yakin, kula katok ancekak langsung gak sah. Tapi nak misale wis berusaha nutupi aurat jebule tetep kecolongan. Wow, bekasnya rokok, rokok lho, ya ampun suwek kena carang kambanan, ya. Rokok, misalnya rokok. Ini kan, itu tadi, kita masih bisa mengesahkan lewat intikal madhab bahwa aurat itu tidak semuanya dengkul sampai udel. Apa? Dengkul sampai apa? Surah ini sampai udel, pusar, apa? Pusar, ya. Geroh. Ya memang ulama seperti itu, karena Nabi ngendikan antara ini. Nah, makanya kita ini rasa sok suci ya, karena apa ya? Ya seperti itu. Saiki wong Islam ora kasing bal-balan. Kadang sing bal-balan yo anake kiai wong saleh ya. Terus barani haram mak fasik kabeh. Nak fasik kabeh kok dadi seksine kah ora sah wong fasik. Berarti nek wong sak Indonesia ora sah kabeh mergo seksine fasik kabeh. Ya malah repot. Mas meneng akhir tak kok ngono wong desa ora tau salam templek ora mboten kesung desa sah. Salam-salam sampai bangkune kok. Karena memang tadi perdebatan menyangkut aurat itu panjang. Apa perdebatan menyangkut aurat itu dong kok panjang. Karena maknanya aurat itu kan sangka kata arun, arun itu celo. Barang nak ketok itu celo, ora pantes. Ono kiai alim zuhud, ketok dadane ora pantes. Sare kiai imam masjid terus katok nganggo celana seprapat udele ketutupan dengkule ketutupan terus nyapu ngarep omah pantes ta ora padahal aurate ra ketok mau ketok dadane gak sampean jawab camah ta ora camah camah naruhin gak camah iki kan ukurannya gak jelas kan paham ya ana sing nutupi aurat misale ruhin nyapu roan nggih boto jubahan pantes ta ora padahal jubahan sunah rasul tapi dienggo gawe boto utawa dienggo parkiran. Masih aku tukang parkir sunah rasul tetep jubah. Mergo iki wong kudu mikir. Ya iku mau mergo maknane aurat iku ma'aro sahibu. Nak dibuka iku ora pantes. Napa? Ukurane ora jelas pokoke ngono. Ya pokoke. Pokoke ngono. Mane cara kula sakniki setengah-tengah mawon nggih nak wong awam ku seneng sholat, terus dekne kepeksa ana bolongane rokok nang dene eling ya kon dandani. Tapi nek ora eling wis kadung ya sanggep sah. Tapi mek kandhani ampun baleni mbah. Dadi wis kandhani sah tapi kandhani ampun nopo? Baleni. Karena tadi istihad iku ya angel tenan. Karena kalau kamu memaksakan semua pupu sampai udel aurat. Niku nek pupu sing mepet, tentu perasaane wong kan beda-beda kan. Ana pupu sing mepet sawatan. Kubul dubur, ana pupu sing mepet dengkul. Podho-podho pupu kira-kira ekstrim di, ekstrim sing mepet dhuwur apa mepet ngisor? Ekstrim sing mepet dhuwur. Iku wong kan dinurani dhewe-dhewe, ora usah mbok terangno wong mesti itu. Ketika Nabi jagongan Nabi Abu Bakar Umar tadalla alal biri, tentu maknanya ya mau ketok sidik sing mepet. Itu pun fi ba'dil ahyan sangat-sangat jarang terjadi, hanya pernah terjadi. Kan beda sering terjadi sama hanya pernah terjadi. Ya tapi piye-piye itu jadi sumber hukum, asal pernah dilakukan Nabi itu piye-piye jadi sumber nopo. Penting kau dari manusia, penting sitok cara kula, penting rasa sok suci. Yus ni kemauan kuncinya ojo sok suci. Ibi Ahmad bin Hanbal ya wong alim alama. Dia ini pikirannya seperti itu. Toh nanti Ahmad bin Hanbal mewajibkan kena solat nganggu zina, nganggu pepaes. Kira-kira wong katoan cekak diundang bupati wanita orang kan ora bani. Kok sowan pangeran wanita katoan? Itu kan melanggar nopo etik. Jadi rasa radisano tapi dianggap melanggar nopo etik. Iku cara ijtihad ulama. Jadi ana sing senengane ngomong sah tidak sah. Ana sing ngomong melanggar etik ganda. Karena sekali salah dalam hukum itu bahaya. Misalnya begini, contoh ana tenan fatwa kulon. Ibnu Umar nanti ditakoki. Tabi'in itu sudah modern. Jadi ngomongi wajib dan tidak wajib. Saya ulang lagi. Tabi'in itu sudah mengenal istilah fuqaha. Sehingga dia ngomongnya wajib dan tidak wajib. Era sahabat tidak ada istilah wajib dan tidak wajib. Jadi istilah itu dibikin setelah era tabi'in. Ibnu Umar ditanya, hal kanal witru sunatan am wajibatan. Witir itu wajib atau sunnah? Jadi Ibnu Umar, qad fa'alaha Rasulullah wa fa'alaha ashabu. Salat al witri itu dilakoni Nabi, ya dilakoni para sahabat. Kula nu tanglet niku sunat napa wajib? Maksudnya nak sunat dilakoni ganjaran ditinggal gak apa-apa, nak wajib dilakoni wajib ditinggal dosa. Jawab Ibnu Umar tetap Nabi melakoni witir lan sahabat yang melakoni witir. Ditakoki ketiga. Lah nggih wajib napa mboten? Pokoke Nabi nglakoni sahabat. Wes bareng wong iku mirip Ibnu Umar ditakoki, jenengan jawab kok mbulete ngono iku alasane napa? Mergo nak tak jawab sunat, maknane sunat ditinggal rapopo. Angger wong kok wis roh hukume sunat dijamin orang lakoni. Mergo ngerti nak ditinggal ora apa. Mane wong ning omah sregep ngaji, tahajud, sregep witir, ngeris mondok terus ora sregep. Mergo wis ngerti iku sunat. Kadang-kadang malah getun. Getun aku nglakoni terus jebule sunat. Dadi wong yo teke yo selek, mulai dhisik yo selek. Mulane kadang-kadang ulama iku mau muni sunat. Ah saiki para peninggal sunat rata-rata iso ngaji to ora. Kula nu termasuk korban iku gara-gara kula ngalim ora pati salat qobliya ba'di ya mergo ngerti nak. Mana uang yo ono korban barang gitu, yes mono. Mana mau jawab Ibnu Umar, mau es witir, solat al witir, faalah Rasulullah, wa faalah ashab. Yang ke sunat atau pembuatan, faalah Rasulullah, wa faalah. Ya karena tadi kita ini ngadepi uang banyak, tapi Nabi zaman sugeng nak ono mepet sunat atau mepet wajib atau mirip sunat mirip wajib, Nabi mesti ngumumno iku. Nak iku ora wajib. Mergo nak diarani wajib masekno wong sak donya, masekno wong sak. Kate nak diarani wajib wong liya kudu nglakoni. Ternyata wong aki-aki mboten. Nah. Mane masyhur ning karangane murid-muride Sayyid Muhammad, Sayyid Habib Zain. Nate beliau dijak cocokkan. Gimana kalau kita ngaram rokok? Jawab Sayyid Muhammad, wong Islam sing fase kuwi akeh. Nak rokok diharam no malah fase kabeh. Mergo rata-rata rokok. Jadi kadang-kadang ulama mau muni haram karena fase liyane wis akeh malah mbok tambah fase. Tambah fase kabeh. Padha Nabi kadang niku siwak ku penting. Nabi nak ana wong mangan bawang niku ora oleh marang masjid. Man akala sauman fala yakrobanna masjidan. Wong sing bar mangan bawang mentah kok mara masjid kuwi Nabi diusir. Mergo masjid gone malaikat, malaikat ku nak bau ra enak iku. Prasna. Termasuk rokok kan. Dadi wong bar rokok ora oleh mara masjid. Lah kan fase bener, nek ora kepengin malah dilarang. Malah repot ora dimakum. Aman saiki tak bedheki. Itu begitu Nabi. Terus Nabi ngendikan laula an asyqa ala umati la amartuhum bisiwak, umpama aku ora kuwatir bebani umatku tak wajibno siwak. Tapi saiki wong salat tanpa siwakan sah ora sah? Sah. Tapi Nabi tetap ngendikan cek mentalane pangeran kok iki abab sing. Nah itu kan terus kemudian ulama istihad seperti itu. Ya pokoknya seperti itu hukum isu wae ngono iku ora kena diterangno. Nabi itu nanti Qiyamul Lail hari pertama sampai keempat bareng makmum kata gak Qiyamul Lail. Kata beliau kalau saya Qiyamul Lail saya imami nanti dikira wajib. Nah dikira wajib gue ora kuat. Nah ora kuat jadi terus. Jadi ini pertimbangannya para ulama. Terus uang itu kudu minimal sama niru kula lah. Kadang-kadang ono ki ekstrem aku mau nekani walimatul urus lanang wedok kumpul bojone kiai lah demacak. Lanang widok kumpul mari haram terus yang dibujo elek mari ngenes semacam-macam lah acara resepsi itu rak pertunjukan yang paling mengenaskan tuh. Sampai konco kula niku paling ra seneng silaturahim tak takoki kenapa ora seneng nekani resepsi lho ya Gus Gus sing semangat sing bojone ayu bojone elek koyo kula masyaallah itu ajang keharaman Gus siji kula roh wong sing bojone ayu iku kepengin kecewa di bojo elek. Lha ngono kancaku jek ngenyek. Bojo elek kok mbok gowo. Mulane kanca-kanca kula nak darani rabi ku piye Gus, pokoke sing pantes dijak buah, maksud dijak resepsi. Dadi ukuran bojo iku sing pantes dijak. Oke, dalam sisi itu haram. Tapi piye-piye kita itu wong sibuk, ajang silaturahim ketemu kanca dulur ya pendak ana. Maka kita yang ngomong ya, nak dulu bujuni wong, teman-teman itu haram. Orang teman juga haram kan berdoa. Mau nak buat mafum, mau orang teman rapopo. Utak kayak begini. Tapi onok sisi kebaikan, yaitu silatur. Dan kiai-kiai kita ya udah biasa resepsi, ya wes kayak menengai wa. Tapi nak yang kita bajuri jelas silaturahim walimatul urus wajib. Kecuali terjadi haram, contohnya ikhtilat rijal wan nisa. Kalau terjadi ikhtilat maka hukumnya haram. Iku dari kitab Bajuri. Tapi mulai dhisik Imam Bajuri sak terus, iku nek ana resepsi ya teko. Ya muni haram, nek teko ya teko. Takok mbah lah haram kok teko. Ya teko ya teko, cung haram ya haram. Jadi ya teko haram ya. Haram. Karena tadi ada sisi silaturahim. Ya itu mang ulama, kaya kula jagungan mbek Ruhin kadang ngrasani wong haram. Tapi kowe golek jagungan sing gak ngrasani wong ya ora iso. Wis tetep mesti ngrasani wong. Malah nak ngrasani muka dima iki ora ngrasani lho. Ngrasani kok ora muka dima iki. Iki ora ngrasani lho. Cuma pancen tenan dekne nak diutang ora mbayar. Tapi menurut lho iki gak ngrasani. Gak ngrasani. Muka dima iki yo ono. Ya udah seperti itu. Makanya nggih cara kula dadi kiai niku kudu tenanan. Ini kula cerita nggih ben sampean untuk barokah Imam Ghazali. Imam Ghazali itu pernah cerita. Kitab yang terakhir dikarang beliau jenis kitab Minhajul Abidin. Setelah itu beliau enggak ngarang lagi karena wafat. Itu beliau cerita pentingnya uzlah. Uzlah itu nyepi, enggak usah kumpul wong, mergo tiap kumpul wong mesti maksiat. Ya mau kalau bolak-balik nyontokno, kowe kumpul wong elek ngenyek, bocah kok merongos elek. Kumpul wong ayu sahwat. Ngenyek yo haram sahwat. Kumpul wong melarat kowe ngenyek wong kok melarate ngono nyepelekno. Kumpul wong sugih keto mak arep-arep dikek dhuwit. Haram. Kadang-kadang kiai sing ikhtiyat kan terus kancanan wong elek-elek tok, wangsane luwe apik. Kancanan wong elek yo dosa padha mesti ngenyek. Lah misale ngene, kula ora ngrasani, Gus. Kula ngene ate bantah-bantan. Lha kok gelem kancanan elek. Lah kancanan elek kan gak sahwat, Gus. Nek wong ayu kan sahwat. Lah kowe derane elek iku wonge ora trimo. Iku yo ngeneh. Mergo dekne ngomong ngene, elek Gus ora ngarah wong sahwat. Lho nganti wong wedok diarani gak mungkin sahwat iku tersinggung to ora? Gak wong wedok di statusno wong wong liya ora bakal napa? Sahwat itu tersinggung to ora kira-kira? Kulo boten derane elek Gus. Lah kowe kok wani ngancani? Mergo ora ayu Gus. Nak rayu kan aku gak sahabat, gak sahabat kan dosa. Kira-kira wedok mbak Rani ranya wadi itu tersinggung tuh. Gak jawab gue. Lha iku yo dosa ngenyek wong dosa ta. angel ning dunya ku ya. Nah makanya ketika Imam Ghazali ini kisah nyata, ada ulama Libanon, Lubnan, kalau bahasa Arab daran Libanon apa? Lubnan. Itu karena banyak bid'ah di kampungnya. Cara wong bid'ahan ngeten nang monokromo ning bid'ahan wis bid'ah terus dekne munggah. Bukan gunung kidul, bukan ning pokoknya munggah gunung. Dekne iku saking kepengin menjauh dari haram karena tiap jagungan itu mesti ngrasani wong, mesti ada. Padahal dhisik ora ana dangdutan dereng ngeten. Terus akhirnya dekne mangan suket, di suket tenan, suket terus ngombene saking langsung ke sungai. Ternyata yang di kampung sini dipimpin orang bid'ah. Karena orang solehnya mire, maka di sini dipimpin orang yang tidak soleh. Sangka dipimpin kiai, mungkin sudah dipimpin PKI. Sangka dipimpin kiai sing mestine nganggo sunnah rasul, dipimpin kiai sing nganggo sekuler, nganggo bid'ah. Walhasil akhirnya ning dhuwur gunung diparani be ulama-ulama. Sing do ngipi ketemu Nabi dielingno, kowe ku ninggal umat Nabi dipimpin wong bid'ah. Mane kula suwon kanca-kanca ta mriki, kowe kudu yakin aku iku saleh. Setidaknya kepengen saleh. Karena itu tadi. Misalnya saya sebagai wong alim gak mulang, aku gak kepengen mulang, kok mari riak, mari ujub, marai ra ikhlas. Tapi kok akhirnya sing mulang wong sesat. Ketika orang saleh tidak tampil, pasti ruangan ini ada yang mengisi dan itu bisa orang dolim, orang fasik. Akhirnya diparani oleh ulama sing lebih senior. Ya akalatal hasis, kalau si apal takbire. Taraktum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'ah. Kamu meninggalkan umat Muhammad dipimpin orang-orang bid'ah. Saiki ini bedai saiki. Statusnya wong iki menghindari dosa ke gunung apa membiarkan kerusakan baru, yaitu membiarkan umat dipimpin orang yang tidak saleh. Dadine uzlah iki haram apa malah halal? Haram karena meninggalkan umat dipimpin orang bid'ah. Lan kabeh wong alim seneng mulang. Pamer-pamer sithik nek kepeksa pamer, asal ana sing dipamerno. Sale alim. Lan aku ora pamer ora krana ikhlas sampe pamer opo. Wong mulang yo angel tenan. Jadi ini ada perhitungan. Nggih ada napa? Perhitungan. Mulane paling angel ngukumi barang mutasyabih. Mulane iki jogeman misale ana kiai kowe gerakan pecinta rondo kowe aja gedhe. Misale ana kiai ngandani rondo ayu, mbok arani senengan to demenan. Engko nek ana kiai sing ngandani disenengi wong fasik, desa rusak. Rondo digo apelan wong fasik. Engko sing apel rukin kiai kok apel. Ayo repot to apel rukin malah gak dakwahi. Dakwahi wong rondo suwe-suwe ora apik. Nek ambek wong fasik ora apik. Maksude bendekne nyimpolok. Ya sembuh kono. Tapi kok aja men delok sisi nak iku do. Dosa. Engko kok nak diwapeli wong fasik malah panjang. Iku penting. Mulane kadang-kadang pengairan ngangkat wali-wali sing cara gohir kancane wong fasik-fasik iki ora usah kaget. Mane kula nggih syukur be pengairan teng Indonesia wong alim nggih kuwata. Wong alim syariat nggih kuwata. Wong alim sing rada jadab ngumpuli wong bulet-bulet nggih napa? Kata, karena kita memang ilmunya banyak. Indonesia itu luar biasa. Boleh mengalim piwe lengkap. Sing ngalim ulang pondok gue kuat, sing ngalim politik kuat, sing bulat gue kuat, sing zigzag gue kuat. Jos kayak Indonesia gitu. Mungkin sing kepleset yo, gonggora kata supaya. Karena tadi, ketika umat ini dipimpin orang tidak jelas, ini kita juga repot. Mana tarok tum ummata Muhammad baina aidil mubtadi'. Misalnya ono kiai kok penggaweane ning Beringharjo ning Malioboro yo keben. Ben ono wong saleh ning kono dadi malaikat tuh didelok kok iso ono sing wiridan. Ora kok kabeh iku dolanan. Tapi ning kono kan katut wong fasik. Wong saleh dilindungi pangeran terus ngono wae kok angel temen. Pernah Abu Darda itu tiyang khusyuk. Tukaran mbek Muawiyah. Muawiyah niku tiyang gubernur Sam zaman itu belum presiden gubernur Abi Darda nopo Abi Darda saking mangkle mbek Muawiyah karena debat menyangkut riba. Debatnya perkara riba. Muawiyah itu ada bentuk riba yang dia karena mungkin beda pendapat enggak dikategorikan riba. Sampeyan taruh detailnya. Kata siapa? Abu Darda tadi itu kategori riba. Tapi bukan riba yang rentenir enggak. Kalau itu musmalah haram kalau yang rentenir. Yang nyerempet kayak iya kayak tidak. Akhirnya si Abu Darda sumpah, saya tidak akan menempati bumi yang ada pemimpin seburuk Anda. Jika dia keluar dari Syam. Keluar dari Syam, lapor Sayyidina Umar. Ya Umar, saya tidak mau hidup bersama dia karena dia pemimpin dolim. Saya tidak mau dipimpin orang yang dolim. Juga tidak mau di wilayah tertentu yang pemimpinnya. Tapi apa jawab Sayyidina Umar? Jadi Sayyidina Umar, kamu itu salah. Justru daerah dolim kudu ana wong sing kaya kowe. Ben ora seragam kabeh. Dolim ayo balik. Paham ge? Paham ge? Dadi gak apa-apa misalnya adalah daerah tertentu fasik, daerah tertentu terkenal banyak macam-macam. Itu gawe buka musala niku. Gak apa-apa sing jamaah wong rodok penggemar kuwi ora masalah. Sabar-sabaran kowe sing katut apa kono. Dadi tiap dina tuh ya muqallibal qulub sabit kok ya. Ya uji nyali napa? Uji napa? Karena logika fikih yang terbangun adalah jika nahi mungkar itu wajib. Usah ulang lagi. Nahi mungkar adalah wajib. Kowe kenal lonte ora gelem, kenal maling ora gelem. Kenal wong sining LP ra gelem oleh nahi mungkar iku kapan wong kenal wae ora. Narbiyah umat Nabi wajib kenal ra gelem oleh kapan wae bina umat Nabi. Oke, dari segi itu wajib bina, wajib kenal karena itu proses membina. Tapi ada logika, bagaimanapun itu mazallah, mazallah nggone kepleset. Saiki hati-hati ku oleh ta ora? Ya oleh wong kok bertaruh, wong kok ya nak londene tua elek, nak wayu menarik bojo ning omah elek. Ya nak kowe sing katut, nak kono sing katut ora apa-apa, kowe sing katut. Itu juga boleh karena orang boleh hati-hati. Lah itu yang paling angel dalam bab fikih karena bina umat yo wajib, njogo iman, njogo selamat iku wajib. Lah terus pasé piye, Gus? Ya ora ono pasé, pokoke ngono. Kok pas-pasan ya ora usah ngono, pokoke ngono. Ya itu ila yaumil kiamah, itu menjadi pertanyaan ila yaumil kiamah. Itu semesti antara kita tetap bena aidil muqtadiah, kita kumpul orang banyak sing macam-macam. Karena kalau kita tidak ada di situ malah dunia rusak. Antara ya sedikit menghindar karena kalau kumpul rawan katut. Ya itu ila yaumil kiamah pertimbangan kita sampai seperti itu. Dan itu tidak masalah karena mesti dunia itu wabena huma, ada yang kayak iya, kayak tidak. Itu tadi misalnya kancanan rondo, ayu. Antarane ke bina ben dadi wong salihah, antarane ke katut. Ya nak katut gelem kok wae ora apa-apa, tapi nak terus bulet. Kowe mbok ngebaro total ya dosa nak sing dekati wong fasik terus saiku dadi aset bandar narkoba. Terus cah yo iku alasane nak takoki pangeran. Lah kowe dadi pengedar narkoba, Nduk. Lah anggere kiai nggih ngedo iku lho. Sing marek ki bandar narkoba. Nggih Gusti iki kiai iki salahno. Ora lara kene to. Terus kowe piye jawab, Gus? Wah ngerti ngono tak kancani. Ayo ra iso ngono. Wis kliwat ning akhirat wis bar. Lah itu makanya al halalu bayyinun wal haramu bayyinun mesti wa bainahuma umurun mustabiyah. Bainahuma yo mau. Kaya iya penting kancani go bina. Yo kaya iya wajib ngeduwi ben selah ben selamat. Wis ngono ila yaumil kiamah seperti itu. Yo wis makanya Allah damel wali yo macam-macam. Ono sing ngamen kancane wong fasik wae ben ya nak menawa ono tobat. Ono sing wong ngindari wong fasik kuwatir ka katut. Niku masyhur itu ono wali resmi biasa mulang ning pondok, biasa pengajian. Ya mau kula nate crito teng mriki. Kula ngeten iki diceritani kiai-kiai. Hasil singkat cerita niku ono kiai sitok sing tukang kancane wong mabuk-mabuk ning warung-warung. Terus kiai sing wae ono sing resmi mau ngipi ketemu pangeran Gusti sing ngancani kula teng swarga niku sinten. Dijawab kiaiku ya. Bareng diparani ning kampung iku kiaiku pas ning warung, warung itu terkenal jual bir, jual macam-macam. Sampai dekne balik kanan, gak mungkin kancaku ning swarga kok kiai potongane ngene. Pas balik kanan diceluk. Ya Bayazid, betul saat teman Anda di surga. Tanpa omong-omongan. Wah, jebule wong iki tenang. Terus kenapa Anda berteman orang-orang fasik? Aku rata ngombe bir atau ngombe narkoba. Aku ngombe banyu putih, mau awak kotor aku. Sing separuh wis tak tobatno sak iki ning masjid. saya separuh tugasnya kuwi nobat to. Kiai resmi kok nobat to. Tapi tadi yang wali resmi tadi ya wali tenan. Ya Allah, jika saya wali engkau, maka siapapun yang melihat wajah saya langsung kepengin tobat. Ya sing wis saiki anak buam kon delok raiku. Engko ora tobat. Delok raine tok langsung tobat. Iku keramat ketemu nopo? Keramat. Ora ngono ya sumpet. Ya itu tadi karena kita apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, seorang lagi ya, apapun menjauhnya kita dari dunia mungkar, tetap kita menyisakan satu hukum fikih, nahi mungkar itu wajib. Lah nahi mungkar dimulai dari kenal. Iso ngandani ku nak kenal. Ora kenal kok iso. Nak bapak nggih guyonan ngeten. Kiai sing ngene iku hak iku kaya santri utawa siswa. Ada satu kelas siswanya itu 20. Sing gak teko 2, berarti sing teko pinten? 18. Sing ora hadir 2. Biasane guru kan ngamuk. Gak ngregani wong, tak rewangi mulang tenanan jebule ora teko. Gak ngregani wong, tak rewangi meninggal pekerjaan jebule ora teko. Kan aneh. Sing 18 ini kan orang hadir, malah sing diamuk. Mulane jare bapak, muridnya kudu protes, Pak. Sing melanggar iku mboten enten teng mriki. Nak ngamuk ngentosi tiyang. Sing teng mriki iku sing teko sekolah. Paham ya? Padha. Saiki sing tukang maling, tukang zina iku ning dalan-dalan. Ana kiai muangkel fenomena banyak perzinahan. Ngamuk ning nggon ngaji. Zaman akhir akeh wong zina, akeh wong maling. Mbah sing teng mriki mboten enten. Nak ngandane nggih sing terkait. Faham sih kalau maksud lebih kan? Tapi aku coba jerok-jerok noise pokoknya sih. Jadi ilmu sudah di fitnah, seneng kamu seneng fitnah. Pokoknya ilmu itu rasa jadi fitnah. Pokoknya aku mau kue juga selamat temu ya wajib. Aku itu rawan rasa selamat, maka wajib menjauhi. Tapi nak ono uang yakin selamat mariki kau jauh seudon. Biar ono potensi proses tarbiyatul ummah membina no. Jadi semua orang lapas sih piyora no pasi, pokoknya mono. Yes mono, yes rano pasi, pokoknya mono. Mengenai kata cerita teng Indonesia itu, ingat tuh itu, ono wali kata Sunan Ampel, ono wali kata Sunan Kalijogo, semanja nih mau bulat-bulat. Sampai akhirnya aku tuh gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu, Kalijogo saking gini dakwah teng daerah Pajang, di daerah Mrikil, mulai Pajang daerah Mrikil. Diseragen nopo dugi mriki-mriki. Sampai gawe wayang tenggul, wayang tenggul, wayang wong. Sunan Giri gak terima, iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung iso ben dikon ngekeki nyong. Sunan Kalijogo ora pati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya nyong gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengahe mbek Sunan Kudus sing luwe alim, luwe senior. Ya ngene ae. Wayang itu dipeyono wae, terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit iku ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Wani kula nu nate sowan teng kiai. Kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari sangka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Wapi, wis wapi tenan ukirane manuk. Tapi gulune iku protok. Perkara ini pas teko langsung diketok oleh kiai. Pas bulu ledok ya, sidik itu diketok. Nah takok itu kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nara diketok kan nak. Nara diketok kan asumsine kan kone ngekek nyawa. Karena keketok ini kan gak iso. Lah ngetoknya kok sidik, oh sidik is mati. Mergo nak dibuat kabeh kirane elek. Paham ya? Nak dibuat kabeh yo, dene yo kepengin di lemari larang dadi. Mau digraji ngangge graji besi yo cilik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah, wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Nek koyo wayang kulit kok wis penyet. Penyet itu urip ta mati? Mati. Nak dengul lak ijek. Wayang wong itu ora ijek. Fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya diakali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya ono. Wali songo ya wis saged ngrekayasa. rekayasa apa? Fekih. Ya maksudnya ngoten iku wong dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun ki sampeyan kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sing penting barang maksiat tetap maksiat ila yaumil kiamat. Cuma ana ono wong proses nobatno umat e Kanjeng Nabi dengan berbagai metode. Kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Jare Nabi sementing ki salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Jare Nabi dawuhe sayan ha humakul. Engko anggar sering salat tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi enggak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ana wong Islam pamit Nabi boten sehat. Nabi nggih mental. Ya semene kowe Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat jadi yang haram tetap haram ila yaumil qiyamah. Cuma orang mendesak kowe kecangkeman munamuni paham ya? Lagi-lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim, semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan sampai kancan ya. Jadi pas sholat Nabi, dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang beriki, ini santai. Omong-omongan. Oh Pak besok sahabat nyentak bar sholat, wih sholat omong-omongan rasa. Ini. Tapi Nabi itu pinter. Lah, sahabat ramai itu ada apa ini ya Rasulullah sholat kok omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng oleh Nabi. Nabi oleh ngedikan itu lucu, santai. Ya Arabi, inna hadis sholat munajatun. Ya sholat itu panjang omong-omongan, jeng. Tapi ngomongnya sampai pengiran naik. Ya ngomongnya sampai pengiran naik. Maka sholat itu munajah ma'awah. Ya omong-omongan tapi sampai pengiran. Nak omongan sampai manusia, orang usah. Lais suhufiya kalamun adamiyun. Berhubung sholat itu ngomongin dari pengiran. Orang pantas, orang layak digomongan dari bani. Ini jauh yang Arabi tadi. Fawawah ma wajadu mu'aliman ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fawawah ma ghodibani wala naharoni walan taharoni. Demi Allah, beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun. Lais suhufiya kalamun adamiyun. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya jangan jangan sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya be. Pengiran. Yo, jadi rasa ngomong kape. Rasa. Bal ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mati gue sedok keren. Madal Nabi ini ngoten. Orang Arab. Ini gue jadi evolusi. Jadi Nabi ini bijak, kena umatnya gue serapati apa? Ya mereka kurang ilmu, rata-rata orang bijak itu kurang apa? Kerenge didisikno. Jadi kita ini itu terus belajar ya, napa terus napa. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang tuh kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Janazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakadza wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjen kita nak nyolati janazah normalnya janazah di depan. Tapi itu hanya adat. Enggak bisa kamu katakan syartu sihah syarat sah. Fa'inal janazah ta laisat biman ziratil imam. Karena janazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena itu mentah kan. Saya ini janazah kok ngarep alasannya apa? Ngurah imam kok tidak kok ngarep. Berhubung ngurah imam, kok buri orang apa? Ngurah imam kok itu kok ngarep. Ya tapi ora usah buat lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. saya termasuk pengajar kita mahali. Tapi kan bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning mahali. Iki ora urusan sombong, nape bantah ukur dhewe mau mergo takrib fatul muin fatul wahab mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati fatul warib, fatul muin, fatul wahab bariku kowe golek aku. Ayo Gus Bapak ya wis. Debat gak apa-apa. Itu di kita mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'inal jenazah ta'laisab biman silatil imam, jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak, bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram. Faham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi, yaitu ada senjata, senapan laras panjang dibungkus ala apa? Jenazah. Kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati, para teroris ini menggunakan senjata itu untuk nembakin apa? Jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya, 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah atau dengar sama cerita ya? Terus sekarang di Arab Saudi, tiap maktubah yang nate haji, nate umroh, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang kan? Ada enggak? Ada, jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku terus eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi di Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus sambung. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk. Dadi Moskwa dadi model aja lakoni dosa gedhe. Maksudnya dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nek jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham nggih? Bukti lagi salat gaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh enggak nyolati gaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus kowe saking gobloke, ini syarat sah, kalau enggak begini enggak sah, jahil anta bre. Bodoh. Paham ya? Wis biasa ae. Paham ya? Pomana cerbo kepala kok endi jare Mustofa geger iku? Nak tem sirah iku tem pendi, nak tem mriki kan? Utara. Utara, utara masalah. Biasa nek di Mustofa kowe. Gitu lho, mesti gitu ya. Nak ge. Lor, ada di Mustofa cek gak terima kate sik gitu. Nak datang mriki sirah teng lor gitu. Apa separuh-separuh? Lanang gitu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh gitu lho. Gitu. Nah sampean lanang. Lor. Nak teng daerah kula lor kabeh. Teng mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah ndoro kula ya ora masalah. Perkara yo ora imam mampus. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kulo niku wis kiai ini bolak-balik nak tengene daerah kulo nggih enak lah masih banyak orang alim nah tem. Wonten. Kulo gene nate nyolati jenazah wis sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul ya jenazah ana. Ambek mudin tengen kulo ora trimo. Kene mulai dhisik kiai iki kene ku lor terus kok aneh-aneh ning kidul. Jadi keluargane. Wonten kiai kulo kedadeng kidul. Nah kalau calon imam ya, kalau jaga guri. Padahal si imam ini mengkayu lo. Aku terus omongin. Pon tak yang lor tang kidul. Wong kulo kaul jana saya gak guri berroh. Kau mana terima lor gak kidul lagi. Dan itu sendiri gue jadi Gus Bak. Pon sami napa? Mana ada terima sholat lor gak kidul. Semua mau jana saya gak guri. Aku roh kaul le. Wah menang deh. Lah menane kena bantah aku ngenteni wae ge takrib. Mu'in Fathul Wahab terus Hali. Bariku golek iku lho. Mun Gus imbang, mari berdebat no. Tapi yang ngaji mahal ini khatam sebolak-balik, ini cek latihan ya kamu. Jadi ilmu itu tetap penting, meskipun tidak harus kamu lakukan. Karena kalau kamu lakukan jadi fitnah, Rasulullah pun tidak senang. Karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia, maka hukumnya fasik. Karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah. Karena dia tidak imam. Soal ngelakoni, tapi rasa kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah, kabeh jenazah ditakoni kamar mayat, padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakoni di depan, kita bayang dong, ruwete mesin haji. Ruwet ora. Indonesia kan gak ruwet. Mengimami dadi lakon ya pasiku, mayite dadi lakon pasiku, udah kok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye-piye gak imam. Ora bola-bali nyolat di jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku. Parek gogong gitu kan. Nak lanang iku. Parek sirah ya dekati nopo jenenge? Ndak. Apa bunda? Ono sing fanatik iku ngoten. Ono imam jenazah itu itu, lah imamnya itu proses orang imam kadang kayak sepon itu seram mikir ngermaju, ini harus dicekel di bener no. Nah aku buat nanti kan sebab tak karap karap tapi nasi imam fanatik tak kok kan biar kadang nak kita bukan kan kau dilio deso kan gak paham ini lanang aku itu jalur bah ngatur posisi wow no. Dekati nopo wah kuda nak itu dekati apa fin boleh kena kena tahu jadi imam lho ya sampai jam mati di sholat di rukin ino tenan yakin ya lah sing jalur orang sepura orang mesti di sepura pangeran kalau ini pun gadah jatah ngimami kadah wonten tiang-tiang sepuh yang wasiat tau nak mati sing nyolat di kesubah kalau ini wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok elek ngono. Kalasane jare wong apal Quran ngalim iso nyafaati. Kulo nemu entuk akeh. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ora iki sepuh itu kelas imam gara-gara wasiat. Wasiat elek iki jare wasiat kados yang ngelo wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa, kepeksa. Nak parek nak ado mboten. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan, kayak apa susahnya musim haji jenazah dipaksakan ke depan, padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo Krin. Coba tanyakan yang haji-haji, saat itu ada enggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak? Sama jawab saja enggak ada, di belakang tetap di kamar mayat. Itu saya sering ditanya sama anak-anak, lalu caranya sah gimana? Ke saya tadi kita butuh yang punya Imam Nawawi, memang dari awal jenazah itu tidak imam, meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah, tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia jangan yakin itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Makanya ilmu nomor siji fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lan ulama kudu seneng mulang. Apa mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah el. Nah, sekarang banyak kiai itu lebih seneng ibadah dibanding ilmu. Itu ya jane rodok musibah. Sajane. Tapi timbang dia ini rapati so ilmu ya tu ibadah, mau fatwa melengkar malah tidak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu, karena ilmu ini penting. Yang mengawal ibadah itu ilmu, karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diwiri ilmin, wa amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman, Agus Pumgo tetap ditompo sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam ngene-ngene jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belah dimakan. Karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mohon selesai kan, artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi idda. Yang buta idda itu nikah sohi. Kalau tidak nikah sohi, tidak ada apa? Idda. Karena yang jenenge idda itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka idahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya tak rifida kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus idah. Nah, sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus tak rifida definisi ini. Maksudnya gak definisi ini, idda adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Faham gak maksudnya? Nah ya definisi idda itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal mati. Faham ya? Tapi kayak rasa terus fanatik kulo gitu, dan kulo yo soalnya salah. Cuma kemungkinan aku salah bik kue, wakai kue. Mulanya sementara yo sanut ngono ae. Sampai ada bukti anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan, gitu. Lagi mencabut apa? Dukungan. Jadi eling-eling gitu. Pokoknya kulo suwun ilmu niku di atas segala-galanya. Mulanya sama jo kaget nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam tapi apa? Zuriyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin napa wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'an. Bahwa kita ini dzurriyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh. Wat Quran ilinge sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim li kaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawe ubuduwa hawattaku likau mihi ubuduwa hawattaku ubudu nyembah sirakabe Allah yang Allah wattaku lanudia sirakabe yang Allah mana nabudia Allah khafu dikisi wadi sirakabe ikobaw yang siksani Allah. Jadi Imam Suyuti khawatir wadi Allah mau wadi itu nak ketemu kan Melayu misalnya wadi gerduwa kan Melayu kok gerduwa lah itu wadi Allah itu rakau terus Melayu sangking apa? Allah mana ini Melayu sangking siksani Allah caranya biaya Melayu ini lewat melakukan tak. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum temongkon mongkono kabeh khairun wa apik lakum kedhi sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh wa alih ing atas sima rupane min ibadatil asnami yaiku nyembah berhala. Ing kuntum lawan ana sira kabeh uta lamun iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min wirihi saking barang apik min wirihi saking liyane khair. Manane keiso bedakno di sing apik di sing elek. Innama tak buduna mesti nyembah sir innama tak buduna angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah kowe nyembah liyane Allah e wiri awsana ning pira-pira berhala wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodoni manane takuluna tegese ngucap sira kabeh kizban utawa kadiban ing kebohongan anal awsana satemene pira-pira berhala iku syuraka iku pira syuraka Allah napa syuraka lillah lillah ya. Iku syuraka upiro-piro mitra lillahi kedua Allah. Innaladina satemne wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sanging saliyane Allah. Manane barang atau benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lagu maring sira kabeh rizkon ing rezeki e layak diruna. Tegese ora kuasa kabeh air suku ento ngrezekeni sapa kabeh kumeng sira kabeh. Fatahu mongko golek sira kabeh intawahi ing sisi Allah atau sanging sisi Allah. Kowe golek rezeki ing rezeki. Manane talubu tegese golek sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Waskuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sara santur jauna den balena sira kabeh. Bon iki masalah tauhid ke kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluqu naifka. Kamu bikin kebohongan nggih, kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Qur'an ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Qur'an. Mohon sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih, menuh bener nggih. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2? Hakikat. Tapi kalau satu ditambah satu dijawab lima, itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki satu tambah satu piro lima. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, diarani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa nafa kadziba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburas kalimatan takhruju min afwahihi. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah enggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini. Andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andaikan enggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada dua. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu satu tambah satu dua. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah tiga, itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu tiga. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu tiga, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu tiga. Makanya ada yang mengatakan, tapi gak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburas kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Ini ku ayat kul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'ulan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'idulan ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode keduanya. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburat kalimatan takhruju min afwahi. Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kita coba bantah Quran. Jadi apa barang batil ra ono. Sing daran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu enggak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya? Jadi kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Itu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batilah kana zahuqo. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak. Karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas ya. Mengenai kalau bolak-balik matur normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balawa, pinter mantek, pinter matematika karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam yo. Semari bodoh terus dadi jimat ya. Maca Yasin kasiate iki, Tabarok kasiate iki. Dadi tobib. Nek kula ape tersinggung yo piye ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? kasihan. Sing paling ekstrim surat Ra'd. Nah, ono mati ra mati-mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, iku menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab kalau nanti takoki dokter, Gus, itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau enggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau enggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal enggak saya cabut pun 2 hari lagi. Tapi cabut, ojo cabut dok, sing penting muka ojo cabut. Enggak saya tanya, Gus, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya ojo cabut. Karena memang yus mulane sampai nak nongong mati itu sangel mati ini kalau mau surat terus tu gelem jaya yakin. Engkau tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati. Gara-gara Rufin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Tetap ditulis. Pangeran ditulis detail. Mulane kulon termasuk Kiai sing ra setuju. Nak nongong mati angel, ben angel kono. Kau usah baca no surat nopo. Kulon lo. Tapi gak kata sing baca no. Tapi nak anak kadang dijalur anak ini kurang ayo wes suaca noak sewen. Tapi gue gaya perjanjian berpikir Gusti kalau namu mocol tetap terserah jenengan. Tadi tetap ya Allah kalau tetap mocol tapi terserah jenengan. Tetap lama ya gak apa-apa. Jadi gue ben gak tersangka nopo. Yang paling repot masalah medik. Kalau nunggu sampai sekarang tuh bingung. Gitu. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakoi isem, ya pokoknya aja copot semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini. Tapi barani pembunuh ra kok copot lah yo. Ya mati wis tuwa wis akut wis komplikasi. Kulo kan gadah santri dokter kadah kulo sing ngaji kulo. Dok ora usah takok ngono kok wis penting aja cabut. Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan, ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada JPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu satu minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibu, enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter, itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati, kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati, ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibu, bu, kita-kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya udah bakas niku. Akhirnya udah delik. Delik akhirnya masih sesuai sama dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, ra dicabut, ra ono sing biayai. Akhir kancane dihubungi do delik perkara ne wedi. Sing cerita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delik nah, maksud kula. Delik. Lho iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa bubar dah wis misale. copot. Cek truki mu mos kowe ngomong. Oh, rohane urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula ge. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melo-melo. Yo ora takok dokter e, mu mbok copot apa mboten dok. Pokoke sing penting delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu, fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu dihitung. Makanya di fikih juga ada hukum begini, fikih ya lucu kadang ana wong begal ning Sahara, sampean delok teng Buyatul Mustar Sidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal, terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum satu gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulane jare Buya Tumsaidin, haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi, gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sofyan Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal dolim. Saroti ku aparat negara. Ono sing nerjemah polisi, tapi kan ra mesti polisi sakake polisi itu. Tapi pancen pokoke aparat negara, tidak sambut terjemah polisi, cek tentara ra usah, pokoke saroti. Wayahe subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi Sofyan Tsauri ora usah gugah, tapi ini wayahe salat subuh ora usah gugah. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong. Jadi Sofyan Tsauri pengen masyhur Sofyan Tsauri fatwane nek ana wong dolim turu ora usah apa. Kula eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng kene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya mana digugahi ya mek wong-wong ben do tangi wae sibuk jare bapak ora usah gugah. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah bulat. Itu ya ilmu tadi. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record napa? Fasik. Sebarno ae. Tapi ki ora usah mateni. Yus meneng. Kok yo aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begun begundal yang membahayakan manusia. Ora mau berpikir aneh-aneh. Soale ana ulama dhewe Buya ora usah dikengu Barno. Tapi nak sing terkenal fasik kok nggih, terkenal fasik makruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kae ngombe. Kae ngombe ngono ora sadar kae syarat awas ra fasik meneh. Dan memang angel ya masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo ge kayak iya kayak ndak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi yang ngomong ibunya saya ndak kuat kalau bayar segitu. Lah terus pundi Bu dicoplok napa mboten iki terserah jenengan Dik kula pun mboten saged mikir. Para mahasiswane do ditakoki mek dokter ini gimana ini? Mboten ngertos Dok, para kula pikir riyen terus do delik. Kangen-angen kok pinter solusine. Badhe kula tiru niku, kula ngira ana problem ora iso jawab ngene kok. Solusine ngene kok. Delik. Nggih mboten masalah ya penting ilmu niku. Mergo penting karo ilmu nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembu. Angel banjir kena bab-bab ngoten niku angel. Wis. Mulane sakniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam setidaknya enggak ada beban ketika ana infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan nganti mati kan gak apa-apa ditanggung. Lan kula sering digugat kiai-kiai, jeneng cara jenengan ku GPS ku halal atau haram? Karena akadnya itu gak jelas, hurur. MUI kan tahu fatwa haram. Iya toh, Ki? Terus sesuai dicabut mergo akate terus GPS ngangkatno semua yang urun berarti membantu yang gak mampu. Sing urun diniati sedekah. Dadi ora perlu arep-arep aku bayar terus gak tahu loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar roh. GPS. Mun agak loro ya ora. Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nek jenengan mampu ya derek mau. Niati sedekah akhirnya loro ya niat sedekah, nek kowe loro ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo. Wah, wow. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram, tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang apa? Membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya iku mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, jadi kadang-kadang malah alup-alup wis bayar suwi kok gak gak lolos. Jadi rugi. Sehat kok napa? Memang niku jadi masalah iki, tapi cara kula baru kayak GPS itu gak ada kekhawatiran mau info soplok barang dulu. Kalo kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang nopo nanggung. Sama setuju GPS apa betul? Setuju mawon kayak gampang kayak. Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS. Mungkin cuma ini haram. Dulu kan pernah difatwakan MUI haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin yaitu akadnya bukan ijaroh atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat nopo sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meriduk. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair, tadi Anda urun sudah 10 tahun tidak pernah sakit, ono sing melek GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari. Berarti ini kan habis banyak, kue ratau enggak? Sekarang, tapi nak kue rugi kan lucu, tong sehat kok getun. Faham ya, jadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan, guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut watakhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi, karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan tiga ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau lata uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut watakhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu monggo golek sira kabeh intawahi ana ing pesane Allah rizqa ing rizqi utubu tegese golek sira kabeh. Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna ora miliki sapa wong akeh lagu maring sira kabeh rizqa ning rizqi laib diruna tegese ora kuasa sapa wong akeh. Ajar zuku yang tong rizkeni sopo asnam kuming siro kabeh. Pokoknya berholo atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rizki. Fabtahu moko golek siro kabeh yang tawain yang ngersani Allah rizko yang rizki. Utu butik si golek siro kabeh hu yang rizki minhu sangking Allah. Wa budulah nyembah siro kabeh hu yang Allah. Waskuru lan nyukuri siro kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarah santur jaunatin balana siro kabeh. Wa intu kadibu lamun mendustakan sira kabeh tu kadibu tek sing gorono sira kabeh nek ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dikhitobi di Mekah. Tapi hakikat khitobi Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Temeriki ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu. Tentu yang dikhitobi adalah ahli napa? Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil kiamat. Fakot kadzaba mongko teman-teman guru ana sapa umamun pira-pira umat ning kopi kum sange sedurunge sira kabeh ming kopi saking sedurunge ingsun wa ma al rasul lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al mubinu kang jelas ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan ayil iblahu tegese nyampeno al bayinu kang jelas fiha tainil qissataini iku tetep ing dalam ikilah cerita loro cerita tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tasliyatun utawi ngerem-ngerem atau ngekei nasihat sing ayemno tasliyatun maknanya nasihat sing ayemno lin Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala awalam yaro kaifa yubdi'u wal khalqatu tsayyiban subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimati.